Apa kowe ra ngerti larang? Nalika pas aku kelangan kowe, ngancani mongso sepimu, rugi apa karepmu, nyatane hatimu, kukunggo aku.